ayatuhunna kharaja sahmaha, maka siapakah nama ummahatul mukminin yang keluar? Kharaja biha ma'ah, maka beliau keluar bersama istri beliau yang keluar namanya. Maka di situ terkandung bagaimana Rasulullah SAW telah mengambil segala ihtiyatat, segala kemungkinan-kemungkinan. Fitnah di perjalanan, hal-hal yang lain yang banyak sekali yang berhadapan dengan seseorang tatkala pergi sendirian. Maka di antara ikhwatul iman rahimakum, faedah-fadilahnya, terdapat beberapa faedah yang agung daripada hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, bahwa Nabi SAW tidak menghabarkan kepada umatnya segala mara bahaya yang akan terjadi jika seseorang melakukan safar sendirian, sebagaimana yang beliau ketahui. Hal ini sebagai peringatan beliau bagi seseorang yang melakukan safar sendirian. Kalau Rasulullah SAW sebutkan hakikat yang ada, pastilah orang tidak berani jalan sendirian di malam hari. Begitulah kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun kasih sayang beliau itu hanya secara umum saja, demi kasih sayang beliau. Yang kedua, larangan tersebut bersifat umum, baik di malam maupun siang hari. Dikhususkan malam yang disebutkan dalam hadis di atas, karena keburukan-keburukan di waktu malam akan lebih banyak dan bahaya pun semakin lebar dan besar. Kita tahu bahwa kalau malam itu adalah ya banyak hal-hal yang berupa binatang, berupa kejahatan manusia, biasa beroperasi pada malam hari. Kemudian larangan tersebut berlaku umum, mencakup berkendaraan maupun yang berjalan kaki. Dan sabda Nabi SAW, niscaya tidak seorang pun yang berkendara di waktu malam sebagai penyebutan sesuatu yang banyak dilakukan, aglabiah saja. Di mana seseorang itu safar biasanya pakai kendaraan. Namun itu termasuk juga larangan kalau pakai kendaraan saja yang lebih cekatan pergi lari kalau ada apa-apa, apalagilah yang jalan kaki. Dan seorang yang berjalan kaki semakna dengan seorang yang berkendara. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bersafar itu seperti itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wath-thalathatu raqbun." Seorang yang melakukan safar sendirian, maka temannya adalah syaitan. Dan dua orang yang melakukan safar berdua, maka temannya adalah syaitan. Yang ketiga adalah syaitan. Dan tiga orang yang melakukan safar, maka itulah yang dinamakan bersafar. Al-Imam Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala mengatakan maknanya bahwa sendirian dan bepergian seorang diri melakukan perjalanan di muka bumi termasuk perbuatan syaitan, tidak mau berkawan. Maka ciri-ciri orang saleh apabila bepergian selalu ingin berteman, ditemani. Di antara kesejukan sabda Nabi apa akhlak Rasulullah, dia ingin yang menemani adalah istrinya. Tatkala dia melihat fitnah syahwat, fitnah wanita, sudah ada sang istri yang di sampingnya. Subhanallah. Demikian juga dengan safar yang hanya dilakukan berdua. Adapun jika safar dilakukan bertiga, maka ini adalah perjalanan secara kelompok dan saling menemani. Karena bertiga itu adalah semakin banyak semakin bagus. Apabila satu lalai diingatkan yang lain. Begitulah ikhwatul iman. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil hal ini, maka ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang perempuan, kenapa Rasulullah membawakan istrinya. Rasulullah mengatakan bahwa fitnah wanita itu termasuk fitnah terbesar bagi laki-laki. Dan inilah yang sering menghancurkan umat-umat sebelum kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang serta memperingatkan kita daripada masalah wanita ini. Innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu sesuatu yang indah dan menarik. Indah, hijau, memukau. Iha. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah di dunia ini. Hidup saling bergantian, bergantian. Mati satu generasi, maka datanglah generasi yang lain. Atau maknanya Allah mempercayakan dunia pada kalian. Amanahkan, ini amanah. فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Maka Allah yani, akan melihat bagaimana kalian beramal, berbuat dengan itu semua. فَتَّقُ الدُّنْيَا. Maka takutlah kalian kepada dunia. وَتَّقُ النِّسَا. Dan takutlah kalian kepada wanita. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِ إِسْرَائِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَا. Karena awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Hanya di tangan Allah lah hidayah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, pastilah kita orang-orang sesat. Maka ikhwatal iman rahimakumullah di sini menunjukkan seseorang itu hendaknya apabila pergi bersafar, hendaklah pakai teman. Dan sebaik-baik teman itu adalah istri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Rasulullah juga di antara adab-adab safar tentang beliau, adab beliau, kana idza wadda'a rajulan akhadha bi yadihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mengantarkan seseorang yang ingin pergi safar, maka beliau mengambil tangannya, menyelaminya. Fala yada'aha hatta yakuna ar-rajulu huwalladhi yada' yadahu wa yaqul. Maka Rasulullah tidak melepaskan tangan orang tersebut dari salaman beliau sampai orang tersebut yang melepaskan tangannya, seraya beliau mengucapkan, Astaudi Allah hadinik. Aku menitipkanmu kepada Allah. Aku menitipkan agamamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amanatak. Dan juga aku menitipkan amanatmu. Wa khawatima amalik. Dan kesudahan amal-amalmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Tirmidhi, juga dari jalan Abdullah bin Umar, dan diriwayatkan juga Al-Imam Abi Daud dan Al-Hakim dan yang lain-lain. Itulah yang dilakukan Nabi SAW tatkala dia berpisah dengan orang yang akan pergi bersafar. Beliau mengantar orang yang hendak bersafar. Kemudian di dalam hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW di antara sunnah-sunnah safar itu disunnahkan berpamitan lebih dahulu bagi orang yang hendak pergi. Kalau Anda mau pergi, berpamitan dulu. Berpamitan kepada keluarga, kerabat, sanak keluarga, saudara-saudara. Ibnu Abdul Barr rahimahullah mengatakan, jikalau salah seorang di antara kalian keluar untuk safar, maka hendaklah ia berpamitan kepada saudara-saudaranya, karena Allah menjadikan doa-doa mereka mengandung berkah, mengharapkan doa-doa. Maka Rasulullah SAW pun sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam pelajaran, salah satu pelajaran tentang al-fa'al wasy'um, tentang optimisme dan pesimisme, Rasulullah SAW sangat ingin mendengarkan kata-kata yang baik dari orang. Ya Rashid, wahai orang yang dapat petunjuk. Ya Najih, wahai orang yang selamat, wahai orang yang dapat orang-orang yang beruntung. Okay, disunnahkannya bagi orang itu berpamitan. Maka Rasulullah pun mendoakan orang-orang seperti itu dengan doa yang tadi. Astaudi Allah dinaka wa amanataka wa astaudi Allah. Yani, wa khawatima amalik. Al-Imam Ash-Sha'bi rahimahullah mengatakan, Seseorang yang tiba dari safarnya disunnahkan juga mengunjungi saudara-saudaranya dan menyelami mereka. Kemudian jika ia akan melakukan safar, hendaklah mendatangi mereka untuk berpamitan dan mengharapkan doa mereka. Riwayatkan pada Ad-Dabusi di dalam Asy-Syara'iyyah. Di dalam Adab Asy-Syara'iyyah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi berpamitan sebelum melakukan safar adalah sunnah yang telah ditinggalkan orang. Bahkan kita lihat masyarakat sekarang ini, khususnya di perumahan-perumahan, antara satu tetangga dengan tetangga yang lain tidak tahu. Bahkan mau mati pun tetangganya tak tahu. Itulah kekerasan jiwa. Maka begitulah tatkala Allah ingin mengadab sebuah rumah tangga juga. Wassallallahu alaihi wa sallam. Allah jadikan di antara mereka pun tidak saling tahu. Istri pergi tak pamitan, suami pergi tak pamitan. Tatkala terjadi kemurkaan di antara mereka. Padahal Rasulullah SAW menyunnahkan apabila pergi, memberitahu kepada tetangga, kepada keluarga. Maka sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Sunnah yang tersebut yaitu seorang musafir berpamitan dengan mengucapkan doa Nabi SAW. Sebagaimana riwayatkan daripada Qaza'ah. Qaza'ah, ia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadaku, kemarilah. Aku akan berpamitan kepadamu sebagaimana Rasulullah SAW berpamitan kepadaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, astaudi Allah dinaka wa amanataka wa khawatim amalik. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan amalan terakhirmu. Maka sabda Rasulullah SAW, aku titipkan kepada Allah agamamu. Maksudnya, aku meminta kepada Allah agar menjaga agamamu. Karena ikhwatul iman, berapa banyak orang pergi bersafar ke luar negeri, lalu dia murtad, faliyadzubillah. Lalu dia melakukan kabair dzunub, dosa-dosa besar. Fallahul musta'an. Adapun dan amanatmu, Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, amanat di sini berarti keluarga, yakni istri. Karena apabila kita pergi, istri kita tak tahu lagi kita. Sampai-sampai dikatakan para ulama bahwa anak kita itu 100% dinisbatkan kepada ibu-ibu mereka. Dan tidak 100% dinisbatkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena tidak tahu seorang wanita itu bisa khianat terhadap suaminya. Maka disitulah doa keselamatan, minta perlindungan dari Allah kepada istri kita. Amanat di sini bermakna keluarga. Wa amanataka wa khawatim amalik. Dan orang-orang dan harta yang ditinggalkan itu adalah amanah, istri-istri dan anak-anak kita serta harta-harta kita. Karena bisa jadi seorang itu datang, istri dan anaknya hilang. Serta meminta kepada orang yang dipercaya olehnya, wakilnya dan semua orang yang semakna dengannya untuk menjaga harta tersebut. Agama dan ucapan berpamitan disebutkan bersamaan karena safar adalah tempat seseorang berada dalam kekhawatiran dan bahaya. Terkadang seseorang akan ditimpa hal-hal yang menyusahkan, keletihan yang menyebabkannya mengabaikan beberapa perkara yang berkaitan tentang agama Allah. Hendaklah ia memohon pertolongan dan taufik kepada Allah dalam menghadapi dua keadaan tersebut. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usika bi taqwallahi wa takbir ala kulli syaraf." Aku wasiatkan kepadamu agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir setiap melewati jalan yang menanjak. Sebagaimana juga Rasulullah bersabda, "Allahumma zwi lahul arda wa hawin 'alaihi safar." Ya Allah, hamparkanlah bumi ini untuknya dan mudahkanlah safarnya. Begitulah seorang muslim terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pergi, minta doa kepada saudaranya, berpamitan agar mereka mendoakan dia, mengharapkan keberkahan doa-doa saudaranya. Setelah berusaha membawa istri, kemudian di antara hal-hal yang ikhwatul iman yang disunnahkan di dalam safar itu adalah kana yastahibbu an yusafira yawm al-khamis. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin, sangat cinta kalau beliau bersafar pada hari Kamis, sebagaimana hadis Bukhari. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara thalathan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah berada di atas kendaraannya hendak keluar menuju safar, beliau bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau mengucapkan doa yang dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa at-taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarina hadza wa athwi 'anna ba'dah. Kemudian Rasulullah SAW juga melanjutkan, Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i as-safar وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Jadi beliau apabila dalam hadis ini sudah berada di atas kendaraan, sudah mau jalan, beliau bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau Allah yang maha besar, Allah yang paling besar, Allah yang paling besar. Dan kemudian membacakan firman Allah setelah beliau mengucapkan Bismillah, Alhamdulillah. Di dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Abi Daud, beliau mengucapkan dengan lafaz Bismillah, Alhamdulillah dan seterusnya. Mirip dengan yang tadi. Kemudian, Maha Suci Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini. Kami memohon perbuatan yang engkau ridhai. Allah, permudahlah perjalanan kami ini. Dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, engkaulah pendampingku dalam bepergian. Dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Dari kelelahan dalam bepergian. Pemandangan yang menyedihkan. Dan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga. Dan apabila kembali dari safar, maka membaca doa di atas dan ditambahkan oleh beliau dengan lafaz, Ayibun, Taibun, kami kembali. Dan kami bertaubat, Ya Rabb. Abiduna li Rabbina hamidun. Tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah yang sering diucapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya itu adalah bertawakal. Dan selalu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lupa untuk mengaitkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri, keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, betapa sunnah-sunnah ini sering kita lalaikan, sehingga pun tidak jarang seseorang itu menjadi korban-korban keganasan, kerusakan, bahaya yang ada di dalam safar. Khususnya bagi para wanita, di dalam syariat Islam tidak dibolehkan mereka bersafar tanpa disertai mahram. Maka syariat yang suci melarang seorang wanita melakukan safar sendirian tanpa ditemani mahram, karena akan menimbulkan fitnah pada dirinya dan juga laki-laki yang ada di sekitarnya. Larangan ini diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih yang tidak ada kelemahannya padanya serta tidak ada celah untuk melemahkan atau menakwil-nakwilkan hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah dan yang lain-lain meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah laisa ma'aha hurmah." Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar dalam jarak sehari semalam tanpa didampingi mahram. Di dalam riwayat Muslim, "La yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata laylatin illa wa ma'aha rajulun dhu mahramin minha." Tidak halal bagi wanita muslimah melakukan safar dalam jarak semalam kecuali ditemani seorang laki-laki yang merupakan mahramnya. Kalau tadi kita telah baca bagaimana Rasulullah mengatakan, kalau seseorang di antara kalian tahu bahaya yang ada dalam safar, niscaya tidak akan berani bersafar sendirian. Hatta dia seorang laki-laki. Di mana itu menunjukkan sunnahnya seorang membawa teman bersafar. Di dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala bahwa ia pernah mendengarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram." Tidak dihalalkan seorang laki-laki berkhalwat berduaan dengan seorang wanita dan tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Lalu seseorang berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, Aku telah terdaftar ikut serta dalam perang ini. Dan ini sekarang ini ya Rasulullah, istriku akan melaksanakan haji dan sudah pergi." Dan ini menunjukkan betapa sebagian kaum muslimin memudah-mudahkan pergi safar bersama wanita-wanita lain karena mengatakan hanya di atas pesawat atau mengatakan dibuat mahramnya kepada laki-laki lain yang dianggap soleh. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki perang bersama Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Idhab fahujja ma'a imra'atik." Padahal tujuannya haji. Untuk taqarrub kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Pergilah. Idhab fahujja ma'a imra'atik. Temani istrimu untuk melakukan haji." Maka lihatlah wahai ikhwatal iman, tatkala wanita-wanita sekarang ini, bahkan di PT-PT di mana yang diterima adalah wanita, di pasar-pasar didominasi wanita, lihatlah kerusakan apa yang terjadi. Seharusnya mereka dijadikan istri di rumah. Dan memang survei mengatakan bahwa kebanyakan wanita yang kerja lebih mudah, lebih susah diurus daripada wanita yang di rumah. Karena dia bahkan justru mengatakan, saya menukil perkataan salah satu ustaz kita, nama sebuah buku yang beliau tulis, "Kalau engkau jantan, ceraikan aku." Bukan hanya engkau laki-laki yang ku kenal, tanpa engkau pun aku punya duit. Maka itulah yang sekarang ikhwatal iman. Seharusnya seorang wanita tatkala diajari suaminya, dimarahi suaminya, menangis, "Maaf mas, maaf bang, aku minta ampun kepada Allah atas kesalahanku dan kemudian kepada abang." Selesai urusan. Kalau sekarang enggak. Dimarahi malah. Banyak kali. Subhanallah. Itu didampak daripada jauhnya mereka daripada tuntunan syar'i. Bayangkan, lihatlah ini. Untuk haji saja. Dan beliau untuk pergi jihad. Tidak diizinkan Rasulullah jihad. Batalkan jihad. Ini cukuplah ini sebagai dalil bagi kita kehati-hatian bagaimana menjaga diri kita dan menjaga istri kita. Lihatlah inilah kata liman. Rasulullah melarang seorang wanita melakukan safar dalam jarak sehari semalam tanpa disertai mahram, sangat jelas. Baik mahram itu suaminya, ayahnya, anaknya. Kalau ada yang mengatakan seorang wanita sudah kaya, enggak punya suami, mau pergi haji dan ini, ya udah bayarkan kepada bapak anti, pada saudara anti. Kalau enggak, cari suami secepatnya, pergi berdua. Kalau kamu anak orang soleh, cinta sama kau, ya haji, hadiah, menikah dengan saya, selesai. Bahkan Nabi SAW memerintahkan seorang yang telah terdaftar, coba lihat itu, untuk perang. Dan istrinya untuk apa? Melakukan haji. Maka ini adalah dalil yang sangat jelas menunjukkan haramnya wanita melakukan safar tanpa ditemani mahram. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang wanita, wa qarna fi buyutikun. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj berhias sebagaimana berhiasnya kaum jahiliyah yang terdahulu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam hadis ini di atas, kata beliau, terdapat perintah mendahulukan sesuatu yang lebih penting dari beberapa perkara yang saling kontradiktif. Karena ketika laki-laki tersebut bepergian untuk berperang yang bertabrakan dengan kewajiban untuk menemani istrinya untuk mengerjakan ibadah haji, beliau sallallahu alaihi wasallam mengedepankan agar laki-laki tersebut menemani istrinya melaksanakan haji. Hal itu karena jihad bisa dilakukan oleh orang lain selain dirinya. Berbeda halnya dengan menemani istrinya, tidak bisa diwakilkan istri kita ditemani oleh orang lain. Maka anda-anda yang membiarkan istri anda pergi ke kantor bersama teman kantor istri anda, maka itu adalah sebuah pelanggaran besar di dalam agama Allah. Seorang suami membiarkan istrinya pergi satu motor, satu mobil bersama teman kantornya ke kantor, subhanallah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, disitulah Nabi yang mulia SAW, siapa yang tidak tahu bagaimana Rasulullah SAW maksum. Namun beliau tetap mengajak istri beliau untuk pergi bersafar. Semoga Allah ini, lihatlah bagaimana ini ikhwatal iman. Bagaimana seorang diri apabila jauh dari keluarga, jauh daripada suami, jauh daripada istri, kondisi seorang itu beda. Nampaklah tabiat aslinya itu. Disitulah maka Nabi SAW mendoakan orang-orang seperti ini. Dan berdoa kepada Allah dengan doa-doa seperti yang tadi. Ada subhat yang sering dilontarkan orang pada hari ini. Di mana subhat ini sering diperbincangkan. Didengar oleh kita bahwa safarnya wanita sendirian di zaman sekarang adalah darurat yang tidak bisa dihindari. Kondisi zaman telah mengharuskan. Argumen mereka bahwa sendirian wanita bersafar telah, yakni telah tertiadakan karena wanita tersebut melakukan safar dengan menggunakan pesawat, kereta api, dan semisalnya. Orang banyak di situ. Salah seorang dari mereka mungkin akan mengatakan, apa yang melarang jika aku sendiri yang menghantarkan istriku menuju bandara dan semestinya telah menaik pesawat dan memastikan bahwa istriku telah naik pesawat. Kemudian setelah sampai di sana, dijemput oleh saudaraku di tempat tujuan. Maka jawabnya ikhwatal iman, fitnah wanita termasuk sebesar fitnah yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Siapa tahu kalau istri kita itu satu bangku dengan laki-laki yang mereka saling cinta. Mereka bermain dalam bandara. Mereka bilang dirilai sampai pesawat umpama sampai 2 jam, 5 jam. Ternyata mereka pergi ke mana? Maka itulah kata Allah, kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka bertakwalah kalian, takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita yang akan menjerumuskan. Karena umat-umat terdahulu dan fitnah pertama yang menghancurkan Bani Israel juga adalah dari titik ini. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, semoga Allah menjaga kita, memudahkan urusan kita ikhwatal iman. Dan siapa tahu kalau seandainya ada masalah dengan pesawat istri kita, adik kita. Kalau pesawat tersebut umpamanya seharusnya turun di Jakarta, rupanya karena ada kendala turunnya di Australia, turunnya di Malaysia dan menginap di hotel. Siapa yang menjamin itu semua? Tapi kalau memang dia dengan mahram, kemanapun dibawa pesawat, memang itu adalah mahramnya. Maka terbantahlah syubhat-syubhat itu semua ikhwatul iman. Biarpun atas nama haji, telah Rasulullah batalkan jihad karena jihad bisa dilakukan orang lain. Tapi istri tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Dan semua laki-laki yang punya fitrah, yang masih berada dalam tabiat aslinya, tahu dia itu apa yang terjadi. Oleh itu, ikhwatal iman rahimakumullah, di antara adab-adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersafar, Rasulullah sallam kana idza nazala manzilan lam yartahil hatta yusalli adh-dhuhra. Adalah Nabi sallam apabila beliau turun di sebuah tempat untuk istirahat, lam yartahil, beliau tidak melanjutkan perjalanan beliau sampai dia salat zuhur dulu. Beliau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW kana idza arrasa wa alaihi lailun tawassada yaminah. Adalah Nabi SAW apabila tidur malam, arrasa disebutkan dalam itu turunnya seorang musafir dari kendaraannya untuk tidur dan untuk istirahat di tengah perjalanan. Itu namanya arrasa. Jadi apabila Rasulullah beristirahat di tengah safar beliau, ingin tidur, apa yang beliau lakukan? Tawassada yaminah. Beliau menjadikan tangan kanannya sebagai bantalnya, memperbantal tangan kanan beliau. Wa idza arrasa qabla subuh, tapi apabila beliau beristirahat di tengah perjalanan safar beliau menjelang subuh, yakni sudah dekat subuh, sebelum subuh, wada'a ra'sahu 'ala kaffihi al-yumna, beliau meletakkan kepala beliau pada telapak tangan kanan beliau, wa aqama sa'idah, dan kemudian beliau mendirikan tangan beliau. Jadi beliau itu tidak bisa tidur nyenyak. Kalau beliau tidur nyenyak, tidur jatuh dari tangannya karena beliau mendirikan tangan beliau. Kiranya bisa digambarkan oleh ikhwatul iman dan akhwati fillah di dalam di rumah ya. Subhanallah. Jadi tidak bisa tidur lelap Rasulullah SAW. Selalu terjaga kondisi beliau itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, itulah lihat bagaimana Rasulullah SAW kondisi-kondisi beliau. Siapapun yang meneliti petunjuk Nabi ini, dia tahu bahwa ini adalah bukan seorang raja. Dia tahu bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah seorang rasul. Tidak satupun yang meneliti tentang beliau, semakin meneliti semakin tahu tentang beliau, kecuali semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau kana yajma'u baina adh-dhuhri wal 'ashr. Di antara adab-adab beliau bersafar adalah beliau menjamak salat zuhur dan asar. Artinya adalah beliau imma jamak ta'khir atau jamak taqdim. Jamak taqdim itu artinya jamak, yakni menggabungkan zuhur dan asar. Beliau salat ini menggabungkan salat zuhur dan asar pada satu waktu. Imma taqdim, yaitu beliau salat zuhur dulu kemudian langsung salat asar pada waktu zuhur. Itu namanya jamak taqdim. Ataupun jamak ta'khir, yaitu beliau tidak salat zuhur sampai masuk waktu asar. Kemudian baru beliau salat zuhur kemudian salat asar pada waktu asar. Wal maghrib wal isya fi safar, kemudian juga beliau menjamak maghrib dan isya ketika beliau dalam safar. Bahwa ini menurut sunnahnya ketika kita dalam safar itu adalah jamak qasar. Adapun qasar itu artinya adalah memendekkan yang salat-salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat jadi 2. Zuhur 4 rakaat jadi 2. Isya 4 rakaat jadi 2. Adapun salat subuh 2 rakaat tetap 2 rakaat, dan salat maghrib yang 3 rakaat tetap 3 rakaat. Jadi itulah yang bisa dijamak dan yang dikosor. Jadi tidak boleh kita menjamak salat subuh dengan zuhur. Tidak boleh. Yang boleh dijamak itu hanya zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Tidak boleh kita menjamak asar dengan maghrib. Tidak boleh. Qatal iman. Kemudian juga diantara yang diriwayatkan daripada adab-adab beliau sallallahu alaihi wasallam, kana idza qadima min safarin tuluqiya bi sibyani ahli baitih. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Adalah Nabi SAW apabila datang dari safar, beliau ditemui oleh anak-anak keluarga beliau. Wah, subhanallah. Begitulah anak-anak menyambut beliau. Kemudian, kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'atain. Adalah Nabi SAW apabila beliau datang dari safar, beliau singgah ke masjid dulu, kemudian salat 2 rakaat baru menemui. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu diantara adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, diantara adab-adab Rasulullah sallam dalam bersafar adalah disunnahkannya melakukan safar pada pagi hari dan di hari Kamis sebagaimana yang kita sebutkan. Dan beliau suka pada selalu safar pada pagi hari dan khususnya pagi hari Kamis. Sebagaimana diriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di hari Kamis pada waktu petang, pada waktu perang afwan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Kamis pagi ketika beliau mau safar yakni ke perang Tabuk, dan beliau sallallahu suka melakukan safar di hari Kamis. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad rahimahullah, disebutkan jarang sekali apabila Rasulullah SAW hendak keluar untuk mengadakan suatu perjalanan melainkan beliau melakukannya pada hari Kamis. Dan juga diriwayatkan daripada Syakhr Al-Ghamidi dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari mereka. Disitulah disunnahkannya seorang bergerak dari pagi untuk pergi bersafar. Lalu bagaimana kalau bersafar hari Jumat? Madhab Hambali, yani Hanabilah, Imam Ahmad, berpendapat tidak dibolehkan bagi seseorang yang dikenai kewajiban sholat Jumat melakukan safar di hari Jumat setelah matahari tergelincir. Jika dikatakan setelah terdengarnya azan sholat Jumat, maka hal itu lebih utama. Karena Allah SWT memerintahkan agar memenuhi panggilan azan pada hari Jumat setelah terdengarnya azan sholat Jumat dan meninggalkan jual beli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka segerakanlah kamu mengingat Allah dan meninggalkanlah jual beli. Akan tetapi bisa dikatakan bahwa tergelincirnya matahari adalah sebab wajibnya salat Jumat. Dan dengan berpatokan dengan tergelincirnya matahari, maka waktu Jumat telah masuk. Karena kita tahu bahwa ketaliman, awal masuk sholat zuhur itu sama dengan Jumat, yaitu apabila matahari telah condong tergelincir dari matahari menuju ke arah barat. Begitulah ketaliman rahimakumullah. Kemudian termasuk sunnah dalam bersafar adalah doa dan zikir ketika safar. Membiasakan diri berdoa dan berzikir. Mengucapkan, yani, sejak meletakkan kaki di kendaraannya hingga ia kembali ke tempat semula. Di antara zikir-zikir dan doa tersebut adalah ketika seseorang meletakkan kaki di atas untanya, di atas kendaraannya, mengucapkan bismillah. Dengan nama Allah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ikhwatul iman rahimakumullah. Bismillah ini adalah yakni membaca bismillah dan memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah, yakni di antara yani adab-adab yani di mana Rasulullah apabila melakukan sesuatu yang baik-baik, maka beliau mengatakan bismillah dengan nama Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, membaca basmalah di awal makan dan minum, dan juga ini, dan mengucapkan alhamdulillah setelahnya, memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan, baik dari segi manfaat kebaikan dan juga dalam mencegah kemudaratan. Imam Ahmad mengatakan, jika dalam makanan telah terkumpul 4 hal, maka sungguh telah sempurna, yaitu apabila menyebut nama Allah di awal makan, mengucapkan hamdalah setelah makan, makan secara berjamaah, dan makan tersebut adalah makanan yang halal, jenis dan sumbernya, maka sempurnalah. Jadi, inilah kalau dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, makanan yang sangat berkah. Maka begitulah seorang juga tatkala mengucapkan bismillah dengan minta pertolongan kepada Allah, aku bersabar. Maka dia minta keberkahan kepada Allah langkahnya itu. Maka bersabar, berzikir dan selalu mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara zikir-zikir itu adalah dengan mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian mengucapkan subhanak inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Di antara zikir-zikir yang dianjurkan juga mengucapkan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, 3 kali. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 3 kali juga. Kemudian mengucapkan maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Kemudian dikatakan, kemudian Rasulullah SAW, yakni dikatakan sebagaimana riwayat daripada Ali radhiyallahu taala an, kemudian beliau Ali radhiyallahu taala tertawa telah mengucapkan doa-doa ini. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu tertawa? Lalu Ali radhiyallahu taala anhu menjawab, aku melihat Nabi SAW telah melakukan seperti yang aku lakukan. Kemudian beliau tertawa, lalu aku pun tertawa. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Rabku kagum kepada hambanya jika ia mengucapkan doa, wahai Rabku, ampunilah dosa-dosaku, sementara aku tahu bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain aku. Begitulah ikhwatul iman, seorang ceria muka, ceria langkah, ceria semuanya tatkala telah diberkahi Allah. Namun apabila sesuatu itu tidak berkahi Allah, maka usaha kita semua itu menjadi bala bagi kita. Pertama sekali yang mencelakakan seseorang adalah usahanya sendiri tatkala tak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, itulah sekelumit di antara hadyun nabawi sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengertian, hidayah, semakin cinta kepada sunnah Rasulullah, semakin mengakar pada kita, kepada ruh kita dan nadi-nadi kita, sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita orang yang semakin yakni cemerlang wajah-wajah kita karena telah melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada keburukan jiwa-jiwa kita, keburukan akhlak kita yang membuat muka-muka menjadi buram, muram durja, menjadi gersang, menjadi buruk perangai, menjadi kasar lidah dan buruk akibatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita fid dunya wal akhirah. Itulah ikhwatul iman, berapa hadis Nabi sallallahu dan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu ketika bersafar. Yang insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti tentang usyratun nisa pada lain kali biidznillah, bagaimana Rasulullah mempergauli istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yakni memberkahi kalimat-kalimat ini, dan Allah, hanya kepada Allah saya minta ampun. Wassallallahu sallam ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pada sesi materi bersama Ustaz Adi Alsi pada pembahasan kitab An-Nabiyyu ka'annaka tarah, pada bab yaitu mengenai adab sifat safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan silakan bagi sahabat hang dimanapun Anda berada yang kembali ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan sekitar materi yang disampaikan oleh beliau barusan, antum bisa bergabung di dua line telepon kami serta di SMS online kami. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ukhti siapa dan di mana? Dengan Maisarah di Batam Center. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau tanya, bersafar seorang wanita ya, yang seperti saya ini, maksudnya hasil dari kerja saya selama ini apakah juga diharamkan gitu Ustaz? Maksudnya, anti di mana emang? Saya di Batam Center. Batam. Oh, di Batam ya. Aslinya iya. Berarti dari luar gitu ya? Iya, dari Jawa. Jawa Timur, Ponorogo. Ya. Jadi pertanyaannya waktu? Saya kesini juga seorang diri, Ustaz. Apakah hasilnya ini juga haram hukumnya, Ustaz? Oh, gitu ya. Ya udah gitu aja, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakillah ya, Ukhti. Tentunya tidak syak lagi bahwa memang hal-hal ini seharusnya akhwat-akhwat seperti ini yang ukhti kita yang bertanya dan ukhti-ukhti yang saya kira bisa ribuan ya jumlahnya di sana itu seharusnya mereka itu adalah yang bertanggung jawab tentang nafkah mereka, melindungi din mereka, itu adalah orang tua dan wali-wali mereka. Demi Allah, berapa kali sampai ke telinga ini tentang banyaknya terjerembab wanita-wanita yang ada di dalam Batam ini. Mereka suntuk. Tidak ada pelindung mereka bagi orang tua mereka setelah Allah SWT. Dan mereka tidak beradab, jauh dari mahram. Maka tidak syak lagi banyak kerusakan-kerusakan ya. Kita dengar apa yang terjadi ini pada wanita-wanita yang jauh daripada mahramnya. Kadang satu atap dengan laki-laki yang belum menikah. Mereka sampai punya anak, bingung sekarang. Dan ada yang, subhanallah, kadang-kadang ketemu sama kita, wanita-wanita yang mengeluh, menangis. Pak Ustaz, bagaimana saya ini? Saya sudah terlanjur begini dan begini. Menangis. Dan saya sekarang ini betul-betul benci. Tidak ada, tidak ada lagi yang rasanya itu yang kusukai di dunia ini. Karena dia sudah terlanjur melakukan sesuatu yang Allah membuat dia itu akan menyesal sampai di kemudian hari, sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali. Maka ikhwatal iman, seseorang wanita bersabar apa adanya bersama orang tua, makan tahu dan tempe, bahkan menahan lapar bersama orang tua jauh lebih bagus sebenarnya. Itulah aslinya. Maka celakalah orang tua yang tidak belajar agama Allah, tidak mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka itu diantar kemari, ditaruh yakni di tempat-tempat yang aman, kiranya tidak mengapa karena kondisi ekonomi mereka. Namun perginya, pulangnya, maka saya nasihatkan kepada antia ukhtah, kalau nanti habis kontrakan terpaksa harus pulang, maka teleponlah bapak, teleponlah saudara agar mereka menjemput anti, atau anti menikah, pulang bersama suami. Adapun hasil usaha yang anti dapatkan, insyaallah taala semoga Allah mengampuni anti dan kita semua. Bidnillah, saya tidak tahu ada fatwa tentang tidak haram, tidak halal, maka hukum asalnya itu adalah yakni insyaallah taala adalah halal bagi anti. Semoga Allah SWT memudahkan rezeki yang halal bagi anti, yang Allah berikan kepada anti jalan keluar yang secepatnya. Ima anti menikah ataupun anti yakni buka usaha di kampung dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kaum muslimin. Maka ini adalah kewajiban orang tua mempelajari hak-hak anak, termasuk seperti ukhti kita tadi. Wallahu taala alam. Ya, syukran san barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi ukhti Maisarah yang berada di Batam Center tadi. Kembali kita untuk menerima penelpon yang kedua yang sudah siapa namanya? Abu Nazir di Batam Center. Abu Nazir ya. Ya, silakan. Ya, apa Ustaz tadi Yana mendengar enggak secara menyeluruh? Kalau seandainya seorang istri itu safar tetapi tidak bersama suami, tetapi dengan anak-anaknya, katakanlah anak-anak anak ya. Tapi anaknya ini belum berusia baligh. Nah itu apakah hukumnya itu sama tanpa mahram atau bagaimana Ustaz? Iya, Allah Ta'ala alam ya akhi fillah rahimakallah, bahwa anak itu termasuk dikatakan mahram. Tetapi yang dimaksud mahram itu harus orang adalah tentunya yang sudah baligh, yang bisa kalau ada apa-apa dengan ibunya dia tahu. Adapun anak itu, maka dikatakan oleh para ulama, apabila seorang imam berjamaah dengan anak kecil, semuanya anak kecil 30 orang umpamanya, 40 orang, anak kecil semua, belum ada yang mumayyiz, belum ada yang 7 tahun pun, maka itu enggak dihitung jamaah. Biarpun di belakangnya ada 40 orang anak-anak, umur 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu enggak dianggap jamaah. Tapi kalau ada satu orang jamaah pun, dia dengan orang dewasa, berdua dengan imam, itu sudah dihitung jamaah dalam sholat 5 waktu. Jadi khotul iman rahimakumullah, jadi itu adalah apabila kita jadi mengimami anak-anak kecil, kita tetap jadi imam, imam meniatkan imam kita mengimami mereka, tapi itu tidak dihitung sebagai dikatakan para ulama kita sebagai jamaah. Begitulah khotul iman. Maka wallahu ta'ala alam, anak kecil pun dalam perwalian pun tidak sah. Itu Allah Ta'ala qaul yang paling rajih tentang anak kecil, ya. Maka tidak cukup. Karena justru tujuan diantara tujuan daripada mahram itu adalah melindungi wanita tersebut. Ya, Allah Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk taat kepada Allah Rabbul Izzah, sehingga kita lebih cemerlang wajah kita di dunia, dan apalagi mau bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Ya, sebelum dimanapun Anda berada, satu penelpon lagi sebelum kita bacakan satu pertanyaan yang masuk dari SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Pak Yunus, Seraya. Bapak Yunus di Seraya, ya. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, kita melihat banyak umat manusia, ya, muslim, bukan muslim, yang melakukan safar, tapi tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, itu bagaimana dia meninggalkan istri, anak, dan keluarganya? Apakah bagaimana? Ini meninggalkan orang muslim atau bukan Bapak? Bagaimana? Yang meninggalkan ini, yang melakukan safar ini, apakah orang muslim ataupun bukan? Orang muslim. Orang muslim, iya. Dia meninggalkan dan anak istri dan keluarganya untuk bersafar katanya. Apakah itu yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi? Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ikhwat aliman rahimakumullah, membiarkan itu sudah masalah yang tadi, bahwa kalau dia bersama anak kecil yang belum baligh, ya Allah Ta'ala alam, itu tidak termasuk mahram yang dianggap. Oleh karena itu pergi sebenarnya itulah seseorang itu, kenapa sih kalau seandainya orang itu takwa kepada Allah dengan baik, pasti dia mengutang pun dia bikin untuk menjemput istrinya. Sebagian ikhwan sudah kerja di Batam, lalu dia istrinya tinggal waktu itu di kampung. Kalau memang dia beriman kepada Allah, mengutang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sunnah yang mulia ini, Allah akan membantu dia. Tapi dasar iman kita lemah, maka kita pun masuk ke dalam kubangan kehinaan yang begitu banyak. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, tatkala Allah menyuruh kita untuk وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Tapi kita jadikan baginya jalan keluar. Tapi kita, ya subhanallah, memudah-mudahkan, membiarkan yang hina pada diri kita. Maka tak apalah, karena pakai pesawat, enggak apalah, darurat. Akhirnya, apa yang terjadi? Padahal, kalau seandainya orang itu merugi sekian ratus ribu, bahkan satu juta, jutaan, untuk menjalankan agama Allah, bahkan mati karenanya, justru itulah yang dicari sebenarnya. Tapi itulah, Kalau untuk beli rumah, untuk beli motor, puluhan juta enggak apa-apa. Tapi untuk keselamatan istri dan anak, dibiar-biarkan saja, takut merugi, kurang nanti habis menjemput istri, nanti kan Ustaz habis 1 juta gimana? Subhanallah. Padahal kalau ban mobilnya rusak, langsung 2 juta pun ya cemana lagi katanya. Tak apalah supaya bisa kerja. Subhanallah. Tapi istrinya dia ini nanti habis 1 juta Ustaz. Subhanallah. Kalau istri ente dibawa orang, mau dikasih 1 juta? Maka bagaimana perintah Allah? Disitulah sebenarnya. Siapa yang mengagungkan Allah, maka Allah akan... Siapa yang tawadu menghinakan diri kepada Allah, pasti Allah mengangkat dia. Tapi yang terjadi apa? Memang dasar lalat, mencari yang hina-hina saja. Tidak hinggap kepada kecuali kepada yang hina. Maka seorang mukmin itu adalah bagaikan burung elang. Dikatakan kepadanya, kenapa engkau terlalu tinggi kali naik ketika terbang? Rendah-rendah sajalah. Kata burung elang, duhai saudaraku, saya memang dasar suka ketinggian dan aku tidak membiarkan diriku pada diriku terlah kerendahan. Maka aku pun terbang tinggi terus. Mana tahu aku yang rendah-rendah. Begitulah seorang mukmin. Biar habis pun, kalaupun dia menjual motornya untuk menjemput istri, tak masalah. Motor nanti cari lagi. Begitulah ikhwatul iman. Maka oh anti pun ya ukhta, andai saudaraku, tatkala kita tunduk dan sujud pada Allah, Allah akan berikan kepada kita rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung dan hewan-hewan itu. Namun kita itulah. Itu janji Allah SWT. Cuma kita seolah-olah tak yakin. Barakallahu fikum. Semoga Allah ini menghiasi hati kita dengan iman. Dan Allah membuat murka di hati kita kepada kefasikan dan kekufuran. Amin ya Rabb. Ya, syukur Ustaz Barakallahu Fik. Dan kita akan beralih ke SMS online. Ini dua pertanyaan Ustaz, kita menjadikan satu dari Umum Muhammad di Bengkong. Ustaz, apakah hukumnya kalau kita bercampur baur di dalam kendaraan umum tetapi bukan perjalanan safar Ustaz? Mungkin seperti di Batam Ustaz, pergi kerja, pulang kerja. Kemudian dari Umum Farhan di Batu Aji, Ustaz, bagaimana jika istri sangat ingin menjaga kehormatannya namun suamilah yang memerintahkan untuk safar sendirian? Maksudnya ini tidak diantar ataupun dijemput Ustaz. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka yang soalan yang pertama, bercampur baur dalam mobil. Seandainya kita mengatakan kalau seandainya anti mampu, yakni pergi, al-fitnatu tujtanab. Fitnah itu dijauhi ya ikhwan. Kalau seandainya antum mampu menjauhinya, jauhi. Kalau tidak perlu keluar, jangan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi Ustaz kerja enggak ada jalan lain, enggak mungkin jalan kaki Ustaz. Okelah. Sekarang maka darurah itu tuqaddaru biqadriha. Darurah itu adalah dihitung, yakni sesuai dengan ini mudaratnya itu. Jadi tidak dilapang-lapangkan dan tidak dimudah-mudahkan. Maka berusahalah kalau anti umpamanya bukan safar, ikhtilat yang seru itu sesuatu yang kayaknya tidak bisa dihindari. Iya, tidak bisa dihindari ukhta. Semoga taqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu anti. Pergi ke Muka Kuning dengan angkot dan seterusnya, maka usahakanlah dengan teman-teman pergi beberapa orang ramai-ramai. Kemudian naikilah kendaraan-kendaraan yang sebisa mungkin, kendaraan umum, jangan kendaraan yang tidak berlabel, yang jelas. Si jelas tulisannya, sekendaraan yang jelas, dia malah menaik teks yang enggak jelas. Umpamanya, padahal dia wanita, sendirian lagi. Maka apabila memang sekarang itu seperti kita sebutkan, kalaupun Ustaz sebutkan, tak boleh khalwat, tidak boleh ikhtilat, campur baur di kendaraan. Nanti mau kemana? Tak bisa. Maka bertakwalah kepada Allah. Kalau lihat ada tempat-tempat kerumunan wanita, duduklah di samping wanita lain. Ya, begitulah, hindarilah. Istighfar kepada Allah dan tundukkan pandangan dan lakukanlah semampu anda. Semoga Allah mengampuni anda. Kemudian yang kedua, itu adalah sesungguhnya mungkin karena tekanan ekonomi dan seterusnya. Tapi kita katakan tetaplah, kalau seandainya suami anti bertakwa kepada Allah dengan baik, insyaAllah ta'ala Allah akan menggantikan itu semua. Namun itulah, karena dia merasa pahitnya cari duit itu, maka itulah banyak manusia itu seolah-olah, subhanallah, dikiranya dia pula yang untuk mendapatkan semua rezeki itu. Seolah-olah lupa dia Allah memberi rezeki. Allah yang menyuruh supaya dia menemani istrinya itu. Maka kita katakan, bersabarlah, oh ukhti, gak usah pergi sendirian. Sampai suami anti dapat, yakni keuangan seperti itu. Maka disitulah, tatkala semuanya bertakwa kepada Allah, maka ya cemana mungkin orang tua kita laki-laki itu yang karena menjemput orang tua, karena ingin menjenguk orang tua, maka mungkin orang tua kita, kita suruh datang. Saudara kita ongkosi daripada kita kesana umpamanya. Maka itu semuanya banyak cara lain. Maka kita nasihati tetap, enggak usah anti pergi. Maka bertakwalah anda wahai suami apabila membiarkan istri pergi sendirian. Maka dikatakan para ulama, tidak boleh wanita berpergi safar sendirian kecuali dalam satu hal. Allah Ta'ala alam. Kapan? Apabila wanita nusuz lari dari membangkang daripada suami. Pergi dia lari dari suami. Maka ingin taubat kepada Allah SWT, maka dia mendatangi mencari suaminya kembali. Rujuk kepada Allah, taubat kepada Allah. Baru dia bolehkan. Itu bersabar mengejar suami yang dia telah bangkang kepadanya. Kalau enggak ada jalan lain. Ataupun seorang wanita budak lari dari tuannya, maka dia datang kembali ke taubat kepada Allah dan kembali kepada tuannya, maka itu boleh disebutkan para ulama. Anti budak tidak. Anti itu nusus tidak. Maka hal ini adalah bertakwalah kepada Allah. Sabar aja, ya ukhtah. Semoga Allah memudahkan anti dan suami anti. Dan suruhlah suami belajar banyak lagi tentang hukum Allah. Semoga Allah mendekatkan kita semua kepada agama Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, syukur sahabat barakulah fiqh. Dan kita akan kembali menerima penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ukhti, siapa dan dimana? Nama saya Aish, dari Singapura. Iya, silakan ukhti Aish. Iya. Halo. Iya, tafadhal ya ukhta. Tak dengar, Ustaz. Iya, silakan ukhti. Dengar enggak? Saya nak tanya dalam perjalanan saya pulang daripada Malaysia, kita cuma dapat 6.5 pergi Singapura. 6.5 apa ni? 6.5 jam. 8 jam. Dan kita tak dapat sembahyang solat maghrib dulu. Habis sampai ke Singapura lepas 1.30 pagi, Ustaz. Apa Ustaz tolong beri penjelasan sama lain yang harus dibikin. Ya, afan ukhti mulai. Iya, ini ukhti kita tidak mendengar ya, Ustaz ya. Iya, saya kira tidak mendengarkan. Iya, atau tidak mendengarkan radio, Ustaz ya, sehingga dan biasanya di line telepon walaupun tidak mendengarkan radio itu bisa didengar, Ustaz. Mungkin ada gangguan ya. Oh, gitu ya. Ana belum sempat paham ini pertanyaan beliau. Ini maksudnya yang Ana tangkap ini, Ustaz, beliau melakukan perjalanan dari Malaysia ke Singapura. Dari Malaysia ke Singapura, maghrib ini, Ustaz, sampainya subuh, Ustaz. Jadi bagaimana yang sholatnya, Ustaz? Maksudnya sholat isyanya, kemudian subuhnya, Ustaz. Iya. Mungkin lebih kurang seperti itu, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertama itu, seharusnya waktu kita itu sholat maghrib dulu, jamak takdim. Sholat maghrib 3 rakaat, kemudian baru sholat isya langsung. Jadi sholat maghrib dan isya langsung. Kalau enggak, ya harus berhenti di tengah jalan. Kalau seandainya dia tidak pakai kereta api, tidak mungkin berhenti, maka dia tayamum. Kalau ada air, dia wudhu. Dan dia sholat di kereta itu sesuai dengan arahnya kereta itu aja. Dia tetap harus sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali. Tapi sebaiknya kalau masih memungkinkan, maka diatur dulu begitu maghrib sholat, dan langsung sholat isya. Ya, langsung sholat isya 2 rakaat. Kemudian untuk sholat subuhnya, ya, maka dia seperti itu juga. Kalau bisa memungkinkan, dia harus berhenti. Tapi kalau tidak memungkinkan, seperti naik pesawat atau naik kereta atau naik mobil yang tidak mungkin kita berhenti, bukan mobil pribadi, dan dikatakan kepada supirnya pun tak mau berhenti, maka dia harus juga tayamum. Dengan menempelkan tangan ke bangku-bangku yang ada di situ, diperkirakan ke atas bangku atau ke atas dinding-dinding mobil itu, lalu dia tayamum, menepukkan kedua tangannya ke dinding, kemudian mengusapkannya ke muka dan ke kedua telapak tangannya dan punggung tangannya itu. Dengan niat tayamum, baru kemudian sholat subuh. Nah, itulah cara yang darurah bagi mereka yang dalam safar. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukur Ustaz Barakallahu Fik. Semoga jawaban Ustaz tadi berkenaan dengan pertanyaan dari Ukhti Ais yang berada di Singapura tadi. Dan insyaAllah kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir Ustaz dari SMS yang berasal dari Ukhti Rohmawati yang berada di Singapura. Ustaz, mana yang lebih utama jika seorang janda pergi haji sendirian atau ONH-nya, maksudnya ini ongkos naik hajinya Ustaz, disedekahkan, mana yang lebih utama Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kondisi seperti ini, kita mewasiatkan supaya anti pergi haji aja sama bapak. Pergi haji sama saudara anti. Kalau tak bisa, cari suami biar haji berdua. Kan lebih asik itu. Pengantinnya di Saudi, di Makkah sana. Iya, itu jalan keluarnya. Jadi anti, yang paling sahih, anti belum tidak wajib haji bagi anti. Maka, dan tidak perlu Anda menghajikan diri Anda dengan melalui orang lain, badal. Karena belum wajib haji bagi Anda. Apabila dia pergi, dia tetap berdosa. Tapi sebagian para ulama mengatakan sah, hajinya tetap sah, namun dia berdosa. Maka tidak wajib bagi dia haji. Wanita yang, maka solusi-solusi tadi seperti tadi. Mencari siapa yang enggak mau laki-laki, umpamanya ambil laki-laki yang umpamanya yang anti ridhoi, apalagi dia ada dalam keadaan miskin di bawah haji, apa enggak ini kegirangan dia, atau mungkin adiknya Ustaz, adiknya atau abangnya atau mahram anti kan ada, maka belum wajib bagi anti untuk haji. Kalau begitu bagaimana anti bisa diinfakkan ini ke jalan Allah Subhanahu Wataala, niatkan. Karena kenapa anti haji? Taat kepada Allah Rabbul Izzah. Kalau anti pergi ke haji sendirian tanpa mahram, anti maksiat kepada Allah. Maka duit-duit ini anti bisa infakkan di jalan Allah, menyekolahkan, umpamanya cari anak soleh, anak yang akhlaknya baik, yang mau sekolah, enggak ada duit, disekolahkan ke sekolah-sekolah yang sunnah. Disekolahkan ke Indonesia, disekolahkan ke negara-negara yang bagus, yang seperti itu. Ataupun anti tahu bahwa umpamanya kayak kita, umpamanya ada kayak yayasan salah satu Islam, yayasan Islam, Al-Kahfi lagi membangun Islamic Center. Sudah, infakkan ke situ, niatkan untuk mencari jannah. Mengharapkan surga dari Allah, insya Allah itu jauh lebih bagus. Jadi ada pun, ini tadi apa namanya, diserahkan, disedekahkan, maka Allah Ta'ala, maka itu jauh lebih bagus. Tapi bukan untuk menghajikan Anda, karena belum wajib haji bagi Anda. Tapi saya sangat mengharapkan anti mendapatkan suami yang pergi bersamanya untuk haji bersama. Wallahu ta'ala alam. Ya, semoga Ustaz barakallahu fik. Dan ini setelah beberapa fenomena yang terjadi Ustaz, apakah Ustaz bisa menyimpulkan bagaimana mungkin seorang ahwat yang pergi bersafar sendirian, kemudian dia bertobat, sudah mengenal bahwasanya safar tanpa ditemani mahram itu merupakan dosa. Apakah ini ada jalan keluarnya maksudnya dengan bertobat atau bagaimana Ustaz akan pulang kampung? Karena kebanyakan yang saya dapati, terkadang mereka mengatakan seperti Ustaz, dengan saya pergi bersafar seperti ke Singapura, Malaysia, dan alhamdulillah saya bisa mendengarkan radio Hang dan menjadi terkadang mau pulang kampung itu agak berat Ustaz, karena apakah saya bisa di kampung nanti bisa mendengarkan radio sunnah lagi Ustaz? Bagaimana nasihat Ustaz mengenai permasalahan ini Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun keterlanjuran anti selama ini sudah safar karena mungkin tidak tahu. Semoga Allah mengampuni anti-anti semua. Yang di Malaysia, yang di Singapura, yang di Batam, ya. Karena Allah yang lebih tahu itu semua. Maka disitulah sebenarnya itu adalah kewajiban pemerintah menyediakan lahan kerja, kewajiban orang tua. Pertama, kewajiban seorang diri, seseorang itu adalah mencari nafkahnya sendiri. kemudian bagi para wali memberikan nafkah kepada istri dan anak, kemudian kewajiban sebuah pemerintah menyediakan lapangan kerja di mana-mana agar kaum muslimin jangan ada yang menganggur. Maka itu semua akan diminta Allah pertanggungjawaban. Maka bagi ukhti-ukhti kita yang sudah terlanjur, apa yang telah dilakukan? Maka untuk pulangnya itu kita sangat mengharapkan upaya meminimalkan mudarat yang ada. Sebisa mungkin dijemput oleh bapak, ibu, bapak, saudara ataupun mahram-mahram yang lain yang bertakwa kepada Allah SWT. Ataupun mungkin menikah dengan laki-laki yang anti ridhoi, mereka ridhoi itu ya, sehingga mereka bersafar itu bersama suami. Itulah mungkin yang kita harapkan dari mereka, dan mereka tetap bertakwa kepada Allah, khususnya bagi mereka yang jauh dari keluarga, bebas mau apapun, tidak ada yang mengenal kecuali Allah SWT. Maka disitulah kita, yakni jangan sia-siakan lagi keuangan yang Anda dapatkan, jadikanlah modalkan untuk apa namanya, kepada hal-hal yang bermanfaat untuk Anda pulang nanti, di usaha di samping orang tua dan seterusnya, ataupun menikah dengan suami yang bisa memberikan nafkah kepada antum-antum semua. Semoga Allah SWT, intinya adalah sebenarnya ketakwaan kepada Allah merupakan rahasia keberhasilan seseorang. Kita hidup nampaknya miskin, jauh lebih bagus kalau kita bertakwa kepada Allah daripada hidup mewah namun jauh daripada bimbingan Allah dan Rasulnya. Karena mulai dunia dari awal sampai akhir pun itu hanya tidak lebih daripada, yakni sebagaimana digambarkan Nabi SAW ketika beliau melewati sebuah kambing yang telah busuk. Membusuk, beliau mau mengatakan, siapa di antara kalian wahai sahabatku yang membeli ini 1 dirham, 2 dirham? Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan dengannya? Gratis saja pun kami, ya Rasulullah, tidak mau. Maka kata salam, siapa yang mau ini dengan gratis saja? Maka kata para sahabat, gratis pun tidak bisa kami lakukan dengannya, ya Rasulullah salam. Sedangkan kambing ini waktu hidup saja kupingnya sudah terpotong satu sebelah, apalagilah ini sudah mati, sudah busuk lagi, ya Rasulullah. Menunjukkan para sahabat jijik dengannya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, sesungguhnya dunia ini dan semuanya dunia ini jauh lebih rendah, lebih hina di hadapan Allah daripada ini. Subhanallah. Maka kalaupun anti-anti kita-kita semua mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan membuatkan kita, membuat sebab bagi kita untuk masuk jannah, maka semuanya mal'unatun mal'unah, terlaknat semuanya, kecuali untuk mengingat Allah SWT. Semoga Allah yani mengampuni kita fid dunia wal akhirah, mendekatkan kita dan orang tua kita kepada agama Allah. Fa'tabiru ya ulil afsar la'allakum tuflihun, wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Adi Al-Rifi yang sudah menyampaikan materi kajiannya pada pembahasan kitab An-Nabiyyu ka'annaka tarah pada bab yaitu mengenai safar. Demikian, dan kami yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.